kita set. Kamera 1, 2, 3 udah siap. Kalau memang belum siap, dari tim kami akan melambaikan tangan nanti. Monggo rayu saya dengan baik. Saya akan melakukan uji nyali ya, Bu ya. Papa. Iya, saya. Pantas enggak Bu Papa, Bu? Saya. Iya. Aku tak mungkin melupakanmu. Percaya tak kira-kira. Tapi. Apa? Tapi gimana enaknya Bu? Wah. Cocok Bu? Bahaya kalau gak cocok. Tapi. Tapi apa saya? Tapi Papa. Maaf. Tapi aku tak berdaya. Sedangkan aku butuh biaya. Padamu kasih tak akan pernah berubah. Tapi mengapa begitu mudah kau hianati diriku? Cintaku juga pada tetap sedih, cintamu ku bawa cintamu ku bawa mati. sudah harapanku bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Maafkanlah kasih, aku tiada berdaya. Cintaku sendiri.